menjadi tanya hatimu. Kau harus sadari bahwa hidup tak selamanya seperti inginmu. Teryakinkan diri, hanya kau yang dapat ubah keadaan hidupmu. Karena hidup itu indah, dan waktu tak bisa kau putar kembali. Kau telah hidup untuk bahagia, ubahlah keterpurukan yang engkau sesali. Bangkit dan bangunlah jengkau demi jengkau dunia unggulmu. Di sini ku coba meyakinkan hatimu. Tidak terjadi berkat doa tulus yang dapat merubah takdirmu. Kau harus sadari bahwa hidup tak selamanya seperti inginmu. Dan yakinkan diri, hanya kau yang dapat ubah keadaan hidupmu. Karena hidup itu indah, dan waktu tak bisa kau putar kembali. Kau telah hidup untuk bahagia, ubahlah keterpurukan yang engkau sesali. Bangkit dan bangunlah jengkau demi jengkau dunia untukmu. Kau bisa seperti apa yang selama ini kau impikan. Kau takkan sehancur apa yang selama ini kau takutkan. Tercipta seperti apa yang telah Tuhan inginkan. Berhentilah meratapi, berhentilah menyesali. Karena hidup itu indah, dan waktu tak bisa kau putar kembali. Kau telah hidup untuk bahagia, ubahlah keterpurukan yang kau sesali. Bangkit dan bangunlah jengkau demi jengkau dunia.